Mitra bisnis, militer Amerika Serikat terlibat dalam penelitian medis Indonesia dalam kurun waktu puluhan tahun, sampai akhirnya kerjasama tersebut diputuskan pada tahun 2000 lalu. Namun hingga sekarang, penelitian Namru 2 masih tetap beroperasi. Di ujung telepon sudah tersambung dengan mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, apa komentar Anda? Sebetulnya kan semua sudah terlanjur, dan itu juga salah satu konsekuensi logis dari hubungan Indonesia yang terbuka. Dan saya kira semua bangsa-bangsa dan negara di dunia juga kan terus dalam pergaulan kan terbuka. Tapi tentu saja keterbukaan itu, tanda kutip, masih juga harus ada batas-batas kan gitu ya. Bahwa kita itu sangat terpengaruh oleh Amerika itu sudah jelas, itu jadi rahasia umum. Dan sampai saat ini juga kita kan ternyata kan begitu. Contoh-contoh yang praktis-praktis saja yang sehari-hari terjadi. Siapa sih yang bisa mengerti kapal selam yang berkeliaran di perairan Indonesia? Kapal selam asing maksud saya. Ada terdeteksi tidak? Sepanjang Selat Malaka yang termasuk wilayah Indonesia juga udah sulit banget itu mengetahui kapal-kapal selam asing yang sudah berkeliaran di situ. Jadi sebetulnya kalau dikatakan kok kita ini sekarang baru seperti tanda kutip lah gelisah atau bahkan mungkin sudah dilanda kekhawatiran amat sangat ketika kita tahu bahwa ada keterlibatan Amerika di dalam bidang medis. Saya pikir itu sudah harus disadari dari awal karena memang kenyataannya begitu. Dalam penelitian ini mereka dikatakan tertutup, Pak. Amerika itu merasakan bahwa mereka kalau membentuk lembaga-lembaga di Indonesia itu merupakan wilayah yurisdiksi Amerika, wilayah kedaulatan Amerika. Sehingga tentu mereka akan mengklaim tiap orang memasuki wilayah yang disebut sebagai lembaga Amerika dengan segala kekuasaannya. Mereka anggap itu sebagai pelanggaran kedaulatan Amerika. Kalau mereka mensyaratkan bahkan menteri sekalipun akan masuk ke kantor mereka itu harus ada izin dari pemerintah Amerika, itu mungkin barangkali menjadi bentuk-bentuk arogansi yang terpaksa harus kita terima mau tidak mau. Artinya bahwa sekarang kita ini sudah dimasuki oleh kegiatan-kegiatan asing, ini sudah lama terjadi dan kita nampaknya seperti tidak punya kemampuan untuk mengatasi itu. Ada anggapan penelitian ini dipergunakan untuk kepentingan intelijen, Pak Togar. Bisa terjadi, karena namanya intelijen itu kan bisa berbentuk berbagai macam jubah, bisa berbagai macam bentuk, jadi tidak mesti harus dalam katakanlah intelijen mata-mata yang kita bayangkan selama ini mesti undercover, bisa aja dalam berbagai bentuk pendidikan, dalam bentuk penelitian, dalam bentuk dagang, dalam bentuk kegiatan politik, ya begitulah intelijen itu bekerja, dalam berbagai wadah bisa dilakukan, dalam berbagai sarana, prasarana bisa dilakukan, dalam berbagai bentuk bisa dilakukan, itulah intelijen bekerja. Jadi artinya kalaupun itu disebut sebagai sebuah lembaga penelitian medis, tidak terlalu kemungkinan itu bisa lakukan juga ada berbagai kepentingan. Ini memang kita sudah tidak mampu untuk melakukan deteksi atau katakanlah pengenalan yang awal terhadap setiap kegiatan-kegiatan asing yang ada di Indonesia. Mungkin dalam kegiatan bisnis pun kita ini sebenarnya sudah tanda kutip mungkin terlalu kasar saya mengatakan bertekuk lutut kepada kekuatan-kekuatan asing seperti Jepang, Korea. Itulah bentuk-bentuk kegiatan intelijen yang mereka bisa manfaatkan. Jadi karena itu juga termasuk kekurangan perdayaan kita untuk melakukan deteksi terhadap kegiatan asing termasuk kegiatan intelijen apalagi. Baik, terima kasih Pak Togar. Demikian Topic of the Day bersama mantan petinggi Polri Togar Sianipar. Saya Dewi Sintawati.